Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan kali ini pembahasan kita pada fiqh muyassar. Setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu terkait uzur-uzur orang yang dibolehkan untuk meninggalkan jamaah, yaitu diantaranya orang yang sakit yang membuatnya kesulitan untuk pergi berangkat berjamaah. Kemudian udzur yang berikutnya yaitu menahan al-mudafi' ahadil akhbathain, menahan dua hajah, buang air besar atau air kecil, atau orang yang telah disiapkan, telah dihidangkan di hadapannya hidangan makanan yang dia berhasrat untuk makan. Ini juga termasuk udzur, dibolehkannya seorang meninggalkan jamaah. Kemudian yang ketiga di antara udzur tersebut yaitu orang yang kehilangan barang yang dia masih mengharapkan ketemunya barang yang baru hilang tersebut, atau orang yang khawatir hartanya hilang atau makanannya hilang atau ada bahaya yang akan menimpa hartanya. Ini juga termasuk udzur, seseorang dibolehkannya meninggalkan al-jamaah. Kemudian yang berikutnya pula yaitu husurul adha, terjadinya gangguan disebabkan al-matar, disebabkan hujan, wa wahl, lumpur, wa thalj, es atau hujan salju, warih, demikian pula angin yang dingin yang sangat kencang. Yani jika terdapat gangguan-gangguan dengan sebab-sebab tersebut, seseorang misalnya ada hujan, terganggu dia untuk berangkat menuju masjid, baik itu hujan yang gerimis atau hujan yang deras, jika hujan tersebut mengganggu dia, membasahkan pakaiannya, maka ini juga merupakan udzur, seseorang dibolehkan meninggalkan al-jamaah. Demikian juga adanya lumpur. Misalnya di sebuah daerah yang masih berlumpur setelah hujan, maka walaupun tidak hujan, jika masih berlumpur tanah tersebut, boleh dia untuk meninggalkan al-jamaah, dikarenakan ada gangguan. Demikian juga salju, es, atau angin kencang, dan yang semisalnya. Kemudian di antara udzur pula yang berikutnya yaitu husurul masyaqqah bitatwil imam, adanya kesengsaraan, adanya keberatan yang amat sangat disebabkan panjangnya bacaan imam. Jika seorang imam membaca suatu bacaan yang sangat panjang, yang menyesakkan dan menyusahkan dia, boleh dia keluar dari jamaah tersebut dan sholat sendirian. Hal ini pernah terjadi di kalangan para sahabah dan dikerarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga diantaranya adalah khawf fawatir rifqah, khawatir atau takut ketinggalan rekan-rekan safar di saat perjalanan safar. Atau yang berikutnya al-khawf min mauti qaribih, khawatir dia tidak hadir di saat kematian saudaranya atau kerabat dekatnya, di mana kerabat dekatnya tersebut sedang menghadapi kematian, maka dia mendengar iqamah. Apakah dia harus menjawab iqamah tersebut, sholat berjamaah, atau menemani saudaranya tersebut yang sedang menghadapi kematiannya? Maka ini juga merupakan udzur, boleh dia untuk meninggalkan jamaah disebabkan saudaranya yang akan meninggal tadi, dia ingin, dia berharap untuk bisa mentalkinnya sebelum kematian dia. Kemudian yang berikutnya, mulazamatu gharimin lah, dibuntuti pihak pemberi hutang atau sedang ditagih hutang dan dia tidak bisa melunasinya secara langsung, maka dia tersibukkan dengan penagihan hutang tersebut. Maka ini juga merupakan udzur, seseorang dibolehkan untuk meninggalkan al-jamaah. Itulah sedikit pengulangan terkait permasalahan udur-udur dibolehkannya seorang meninggalkan al-jamaah. Kemudian masalah yang berikutnya, al-mas'alah as-sadisah, i'adatul jama'ati fil masjidil wahid. Permasalahan yang keenam, mengulang jamaah, mengulang salat berjamaah di satu masjid. Apa hukumnya? Qala idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jama'ati al-masjidi ma'al imam ar-ratib. Idza ta'akhkhara al-ba'd. Jika sebagian orang terlambat an huduri jama'ati al-masjid, terlambat mengikuti jamaah di masjid ma'al imam ar-ratib, bersama imam salat rawatib. Wafatathum as-salah, dan dia ketinggalan salat. Ketinggalan salat berjamaah tersebut, fayasihu an yusallu jama'atan thaniyatan fil masjidi nafsah. Fil masjidi nafsi, maka boleh dan sah jika mereka menegakkan jamaah yang kedua di masjid tersebut. Jika ada sebagian orang yang terlambat datang ke masjid dalam kondisi sudah selesai salat, dan dia ada beberapa rekannya, dua atau tiga, maka boleh dia menegakkan jamaah yang kedua. Jamaah yang kedua. Li'umumi qawlihi, dalilnya adalah kauman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'al rajuli azka min salatihi wahdahu. Salat seseorang bersama orang lain azka, lebih suci, yakni lebih sempurna, min salatihi wahdah, daripada salat sendirian. Sehingga jika ada sekelompok orang yang kondisinya seperti ini, sudah selesai masuk masjid dan dia ada temannya, maka boleh dia untuk bersama temannya, kawannya tersebut, untuk menegakkan salat berjamaah. Wali qawli, dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladhi hadara ila almasjid, berdasarkan sabda beliau kepada seseorang yang hadir, yang datang ke masjid, ba'da intihai salatil jamaah, setelah selesainya salat jamaah. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang datang ke masjid setelah jamaah sudah bubar, sudah selesai. Maka beliau mengatakan, man yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ah. Adakah orang yang ingin bersedekah kepada ini, kepada dia? Siapakah yang hendak bersedekah kepada dia? Fayusalli ma'ah, lalu dia salat bersamanya. Faqama ahadul qawmi fasalla ma'ar rajul. Maka ada salah seorang yang bangkit dan dia menemani orang tersebut dalam salat, lalu salat dia bersama orang yang datang sendirian tadi. Maka hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa boleh mendirikan jamaah yang kedua di dalam satu masjid jika hal itu tidak dilaksanakan dengan keseringan dan menjadikan kebiasaan. Terkadang-kadang boleh dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Suatu ketika datang seseorang ke masjid dan Rasulullah SAW melihat orang tersebut terlewat dari jamaah. Maka Rasul mengatakan kepada sahabatnya yang lain, adakah yang bersedekah kepada orang ini, lalu salat bersamanya, biar dia mendapat pahala jamaah. Maka seorang sahabat berdiri dan menemani salat orang tersebut. Qala wa kadhalika idza kana al-masjidu masjidu suqin aw tariqin wa ma ashbaha dhalik fala ba'sa bi i'adatil jama'ati fihi. Demikian pula jika masjid itu adalah masjid pasar. Idza kana al-masjid masjidu suq. Jika masjid tersebut adalah masjid pasar aw tariq, atau masjid jalan. Wama ashbah dhalik, atau yang semisalnya, jadi masjid-masjid yang ada di tempat yang ramai. Biasanya di pasar-pasar di daerah kaum muslimin, di pasar tersebut ada musalla, masjid yang dengannya seseorang sholat di pasar itu atau di jalan-jalan yang ramai, dibuat suatu tempat musholla untuk sholat di tempat tersebut, maka ini juga boleh untuk mengulang jamaah di masjid tersebut. Fala ba'sa bi'adatil jama'ati fi, maka boleh pula untuk mengulang jamaah dalam satu masjid tersebut. Wa bi khassah idza lam yakun li hadzal masjid imamun ratibun. Terlebih idza lam yakun, jika tidak ada di masjid itu imam ratib, imam tetap. Terlebih jika di masjid tersebut tidak ada imam tetapnya. Jadi masjid-masjid yang ada di pasar atau masjid yang ada di tempat-tempat ramai yang tidak ada imam rawatib di situ, tidak ada imam tetapnya, boleh untuk mengulang jamaah walaupun berkali-kali di masjid tersebut. Apa sebabnya? Wa yataraddadu alaihi ahlus suqi wal marati. Disebabkan yakni orang-orang pasar dan orang-orang yang jalan silih berganti melaksanakan sholat jamaah di masjid itu. Orang pasar dan orang yang safar, orang-orang pasar dan orang yang jalan di tempat tersebut bergantian. Ini sholat, kemudian datang lagi giliran yang berikutnya, dan seterusnya. Maka jika masjid tersebut kondisinya seperti ini, maka boleh untuk diulangi jamaah tersebut walaupun berkali-kali. Jika masjid tersebut adalah masjid pasar dan tidak ada imam yang tetap di situ, dan itu memang masjid itu di fungsinya untuk itu, untuk ditegakkan sholat umum, orang yang singgah untuk sholat di tempat tersebut, maka boleh mengulangi jamaah di musalla atau masjid itu. Kemudian qala wa amma in ka amma idza kana al masjidu fihi jama'atan aw akthar da'iman wa ala nahwin mustamir. Amma idza kana, adapun ini pembahasan yang lain. Ini lain halnya idza kana al masjidu fihi jama'atan. Lain halnya jika ada suatu masjid yang selalu didirikan dua jamaah di masjid tersebut, aw akthar atau lebih. Ada suatu masjid, bukan masjid pasar, masjid yang didirikan di kampung, bukan di tempat yang ramai. Adapun jika masjid tersebut tempatnya di pasar atau musalla yang di tengah-tengah keramaian manusia, maka boleh diulangi jamaah, karena jamaah itu tidak tetap, karena ada yang lewat, ada yang mampir. Ini boleh kalau di masjid yang tidak ada imam rawatibnya, seperti di pasar-pasar tadi. Tetapi jika masjid itu bukan masjid pasar, masjid yang biasa ada ini, dan selalu ditegakkan dua jamaah di masjid tersebut atau lebih, setelah imam yang pertama sholat ada lagi jamaah yang berikutnya dan seterusnya. Wattakhadhan nasu dzalika 'adah, dan orang-orang dan manusia menjadikan hal ini sebagai kebiasaan, dan orang-orang menjadikan di masjid tersebut memang kebiasaannya ada banyak jamaah. Jamaah pertama selesai, yang terlambat-lambat mendirikan jamaah lagi yang kedua, nanti yang terlambat lagi mendirikan jamaah lagi, terus setiap sholat ada yang namanya jamaah yang kedua. Maka inilah yang dilarang. Fa innahu la yajuz, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Beda halnya dengan kondisi yang pertama tadi. Kondisi yang pertama tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Terkadang tidak menjadikan hal ini sebagai kebiasaan, berdiri dua jamaah atau lebih, tidak. Tapi jika itu terkadang, maka boleh. Dan tidak disengaja, atau tidak disengajakan dia mesti mendatangi jamaah yang kedua, tidak. Tapi karena bertepatan, dia terlambat dan ada temannya, maka boleh dia menjadikan jamaah. Dan ini tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Yang dilarang yaitu dalam suatu masjid memiliki kebiasaan orang-orang di tempat tersebut ada dua jamaah, setelah imam tetap selesai sholat, kemudian jamaah yang tertinggal selalu mendirikan jamaah yang kedua. jamaah yang tertinggal lagi, mendirikan lagi jamaah yang berikutnya. Fa innahu la yajuz, maka ini terlarang, ini tidak boleh. Idh lam ya'raf dhalika fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, karena hal ini tidak pernah dikenal dan diketahui dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Dan juga dampak negatifnya, walima fihi min tafarruqil kalimah, disebabkan padanya, walima fihi yani padanya, dari perbuatan adanya dua jamaah secara terus menerus di satu masjid tertentu. Di sini terdapat tafarruq al kalimah, perpecahan kalimah, kesatuan kaum muslimin. Jika demikian jamaah itu mesti ditegakkan yang kedua dan yang seterusnya, maka kaum muslimin akan bermudah-mudahan akan berpecah, tidak bersatu dalam mendirikan salat jamaah. Wa da'wati lil kasali wa tawani an huduril jamaah al-um ma'al imamir ratibi. Dan juga hal ini, wa da'wah, mendorong, lil kasal, mendorong seseorang untuk malas, wa tawani, dan enggan, an huduril jamaah, dan dia enggan untuk hadir mengikuti jamaah al-um, yakni jamaah induk, jamaah yang didirikan pertama bersama imam ratib. Jadi kata muallif di sini, ini mendirikan jamaah-jamaah yang berikutnya dan menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, ini terdapat banyak dampak negatifnya, di antaranya membuat pecah kalimah kaum muslimin dan juga mendorong seseorang untuk selalu malas dan enggan dia untuk hadir di jamaah yang asalnya jamaah inti, yaitu jamaah yang dilakukan bersama imam tetap di masjid tersebut. Wa rubbama kana dzalika mud'atan li ta'khiris shalah, dan juga hal itu membuat seseorang mud'ah, yakni membuat dia selalu mengakhirkan salat dari waktunya, selalu mengakhirkan salat an awwali waqtiha, membuat seseorang untuk selalu, mendorong seseorang untuk selalu mengakhirkan salat an awwali waqtiha, di awal waktunya, ketika seorang tahu bahwa wah nanti ada jamaah yang kedua, santai aja, ini masih jamaah yang pertama saya, nanti selesai imam masih ada jamaah, masih dapat jamaah, masih bisa sholat jamaah di masjid tersebut. Nah, maka orang akan bermalas-malasan dan dia tidak mendatangi sholat di awal waktunya. Dan juga hal ini membuat seseorang selalu mengakhirkan sholat di awal waktu. Maka yang tidak boleh yaitu kondisi yang ketiga ini, yaitu masjid yang selalu di sana ditegakkan dua jamaah atau lebih secara terus-menerus, ini terlarang. Adapun jika terkadang karena kebetulan memang terlambat dan dia ada beberapa kawannya yang terlambat, maka boleh dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Kemudian al-mas'alah as-sabi'ah, permasalahan yang terakhir dari salat al-jamaah, yaitu permasalahan yang ketujuh. Qala hukmu salati idza uqimatis salah al-maktubah, hukum menegakkan salat sunnah. Idza uqimatis salah al-maktubah, jika salat wajib telah ditegakkan, yakni jika iqamat sudah ditegakkan, hukum salat sunnah. Idza uqimatis salah, jika sudah qomat, apa hukumnya orang menegakkan salat sunnah dalam keadaan sudah qomat? Qala idza syara'a al-mu'adhdhinu fil iqamati li salatil fariidhah, jika al-mu'adhdhin, jika seorang mu'adhdhin syara' mulai iqamah, mulai iqamat, menegakkan salat, li salatil fariidhah, untuk salat wajib. Fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a salatan nafilah, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk memulai salat sunnah. Ini hukumnya. Jadi jika muadzin sudah qomat, maka tidak boleh lagi ada seorang pun yang memulai, masuk, mulai melakukan salat sunnah padahal sudah disuarakan qomat. Apa sebabnya? Qala fayatashaghalu binafilatin yuqimuha wahdahu. Maka tentu dia akan sibuk. Binafilah yuqimuha, yang dia dengan sholat sunnah yang dia tegakkan. Maka dia akan sibuk menegakkan sholat sunnah yang dia tegakkan tersebut sendirian. An ada'i faridhatin, dari menegakkan sholat wajib. Tuqimuha al-jamaah, yang ditegakkan secara berjamaah. Hal ini akan menyibukkan seseorang dalam sholat sunnahnya yang dia lakukan sendirian tersebut, menyibukkan dia dari menegakkan sholat wajib yang dilaksanakan di saat berjamaah. Maka sholat wajib lebih diutamakan daripada sholat sunnah. Apa dalilnya? Wadzalika liqaulihi, dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah. Jika telah didirikan sholat, yakni jika sudah dikumandangkan penegakan sholat, iqamah, fala sholata illa al-maktubah, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Maka tidak ada lagi sholat, Rasul disini menafikan bahwa tidak ada lagi sholat illa al-maktubah. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa penafian di sini fala sholata, yakni penafian memulai, yakni tidak ada lagi sholat yang dimulai saat itu kecuali sholat wajib. Adapun bagaimana jika seorang sudah masuk ke dalam sholat kemudian baru ditegakkan qomat, nanti akan datang pembahasannya. Qala wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzinu yuqimu li sholati subhi, faqala lahu atusalli subha arba'an. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa jika sudah ditegakkan iqamah, maka tidak boleh seorang itu untuk memulai sholat sunnah, yaitu suatu ketika Rasul pernah melihat seseorang yang melaksanakan sholat padahal muadzin sedang beriqamah untuk sholat subuh. Faqala lahu, maka Rasul menegur orang tersebut, mengingkarinya. Atusalli subha arba'an, apakah kamu sholat subuh itu empat kali? Apakah kamu sholat subuh empat rakaat? Ditegur oleh Rasulullah SAW. Yang mana ini adalah pengingkaran dari beliau, menunjukkan larangan perbuatan tersebut. Kemudian pembahasan yang berikutnya, amma idza syara' al-muadzinu fil iqamah. Ini permasalahan yang kedua. Adapun jika muadzin syara' al-muadzinu fil iqamah, muadzin mulai qomat ba'da syuru'il mutanaffili fi salatihi, setelah seorang itu sudah masuk dalam salat sunnahnya. Jika seorang sudah masuk salat sunnah kemudian qomat dalam keadaan dia masih di dalam salat sunnah, dia mulai salat sunnahnya sebelum qomat, tetapi di tengah-tengah salat sunnahnya ditegakkan qomat, maka bagaimana hukumnya? Terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat sebagian ulama yang dipilih di sini, qala fa innahu yutimmuha khafifah, maka hendaknya ia menyempurnakan salat sunnah yang dia masih di dalamnya tersebut, khafifah, dengan ringan, dengan cepat. Dengan cepat. Li'idraki fadilati takbiratul ihram, supaya dia mendapat keutamaan takbiratul ihram bersama imam dalam salat al-jamaah. Wal mubadarati ila ad-dukhuli fil faridhah, dan supaya dia juga mendapat al-mubadarah, bersegera untuk menuju bergabung di salat jamaah yang wajib tersebut. Jadi seorang jika dia di tengah salat sunnahnya kemudian terdengar suara adzan, maka dia hendaknya mempercepat, atau terdengar suara iqamah, maka dia hendaknya dia mempercepat salat sunnahnya supaya dia mendapat keutamaan takbirah al-ihram bersama imam. Wa dhahaba ba'du ahli al-'ilm, sebagian ulama berpendapat, ila annahu in kana fi ar-rak'ati al-ula fa innahu yaqta'uha. Dirinci, jika kondisinya seperti tadi, yakni orang sudah masuk salat sunnah kemudian muadzin qomat, maka sebagaimana berpendapat dirinci. In kana fi raka'atil ula fa innahu yaqta'uha, jika dia masih pada rakaat yang pertama maka dia memutuskan salat tersebut, dia batalkan salatnya dan dia bergabung dengan jamaah. Ini jika pada rakaat pertama, jika dia masih dalam rakaat yang pertama. Wa in kana fi raka'atil tsaniyah, tetapi jika dia sudah pada rakaat kedua, fa innahu yutimmuha khafifatan, maka hendaknya dia menyempurnakan rakaat tersebut dengan cepat. Wa yulhiqu bil jamaah, kemudian langsung bergabung dengan al jamaah. Pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama, antaranya juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan di sana ada pendapat sebagian ulama yang lain, yakni bahwa jika terdengar suara qomat maka secara mutlak harus membatalkan salatnya tersebut, baik dia berada di rakaat pertama maupun rakaat kedua, bahkan sekalipun dia di saat tasyahud jika ada qomat maka segera dia untuk memutuskan salatnya tersebut. Mereka berdalil dengan apa yang zahir dari hadis tadi, kata Rasulullah SAW, idza uqimatish shalah, jika sudah qomat, sudah ditegakkan salat, fala shalah, maka Rasul mengatakan tidak ada salat kecuali salat maktubah, kecuali salat maktubah. Maka sebagian ulama berbeda pendapat dalam pembahasan ini. Sebagian mengatakan yang dimaksud penegakan salat muadzin di sini, yakni idza uqimatish shalah, jika sudah ditegakkan salat. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah imam masuk ke dalam salat wajib, sehingga kalau qomat masih boleh dia menyempurnakannya. Ketika imam sudah menegakkan salat baru dia memotong salatnya. Jadi selama imam masih belum bertakbir ihram, hendaknya dia menyelesaikan salat sunnah tersebut dengan cepat. Atau rincian yang dipilih oleh sebagian ahli ilm, yaitu jika dia pada rakaat yang pertama walaupun dalam sujud masih pada rakaat pertama dan mendengar iqamah, hendaknya dia memutuskan rakaat pertama tersebut. Tapi jika dia berada pada rakaat yang kedua, maka sempurnakan salat itu dengan cepat, kemudian masuk mengikuti al-jamaah. Dan hukum ini mencakup orang yang ada di masjid maupun yang ada di rumah. Mencakup orang yang ada di masjid maupun orang yang ada di rumah. Misalnya seorang yang rumahnya dekat dengan masjid, atau dia mendengar masjid kampungnya yang dia biasa sholat di, yang dia hendak sholat di masjid tersebut, berlaku juga hukum ini. Jika orang ini yang di rumah dia sedang menegakkan sholat sunnah setelah adzan, dan masjid yang dia ingin sholat di situ sudah qomat, maka dia juga berlaku baginya hukum ini. Dia memotong sholatnya jika pada rakaat pertama, tapi jika pada rakaat yang kedua hendaknya dia untuk menyelesaikan dengan cepat, kemudian bersegera berangkat ke masjid. Inilah hukum terkait sholat sunnah jika sudah ditegakkan sholat al-jamaah, jika sudah ditegakkan al-iqamah. Kenapa? Dikarenakan al-jamaah itu hukumnya wajib, adapun sholat sunnah hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Akan lebih didahulukan yaitu sholat wajib secara berjamaah daripada sholat sunnah tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah, jika telah ditegakkan sholat maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat al-maktubah. Tapi inilah sedikit pembahasan yang Anda bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. إلى هنا نكتفي إلى هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ikut jemaah. Masih mendapat sebagian sholat jamaah. Ikut jamaah yang pertama. Kalau sudah selesai salam baru boleh. Kalau belum selesai tetap ikut. Masih mendapat sebagian jamaah, dia mendapat keutamaan sholat jamaah. Dia mendapat sebagian sholat imam. Tapi dia enggak dihitung rokaat, enggak dapat rokaat imam. Dia harus melengkapi semua rokaat. Tapi keutamaan jamaah dia dapat.